Cinta itu buta dan tuli, tak melihat, tak mendengar. Namun datangnya dari hati, tidak bisa dipungkiri itu. Bilang apa sih? Bilang aja, gak apa-apa kok. Bilang tidak ya.